بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-22 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari suku Ansar. Beliau Jabir yang kunyahnya Abu Abdullah dan ayahnya Abdullah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga didoakan dengan radhiyallahu anhuma. Sahabat Jabir bin Abdullah termasuk salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, bahwa ada seseorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala, lalu orang tersebut mengatakan, ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltu al-halala wa haramtu al-harama wa lam azid 'ala dhalika shay'an a adkhulu al-jannata? Qala na'am. Rawahu Muslim. Apa pendapat engkau, atau beritahukan kepadaku, apabila aku sholat yang wajib, sholat fardu 5 waktu, dan aku juga puasa di bulan Ramadan, dan aku menghalalkan perkara yang halal, dan juga aku mengharamkan perkara yang haram, dan aku tidak akan menambahi sedikit pun dari semuanya itu, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Maka Nabi menjawab, na'am, iya, engkau akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini menjelaskan tentang at-tariqu ilal jannah, jalan menuju surga. Disebutkan dalam hadis ini, yang pertama, sholat fardu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, puasa Ramadan juga dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menghalalkan yang halal. Dan yang keempat, mengharamkan yang haram. Empat hal ini menjadi sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Di dalam syarahnya, penjelasannya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qauluhu ara'aita ila akhirih, ucapan Jabir atau ucapan orang yang ada dalam hadis ini yang bertanya kepada Nabi dengan mengatakan ara'aita sampai akhir ucapannya, maknahu akhbirni. Ara'aita secara Bahasa artinya, apakah engkau melihat, berpendapat? Maksudnya, terangkan kepadaku, beritahukan kepadaku. Wa qawluhu ahlaltul halala, dan ucapan laki-laki tersebut, dan aku menghalalkan perkara yang halal. Ai i'taqadtuhu halalan wa fa'altu minhu alwajibat. Maksudnya, aku meyakini hal itu sebagai perkara yang halal, dan aku mengerjakan sebagian darinya yang sifatnya wajib. Wajib, misalkan makan. Makan hukum asalnya halal, dengan berbagai macam jenis makanan dan minumannya halal. Namun pada kondisi tertentu bisa hukumnya wajib, seperti di hari Aid, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh berpuasa, sehingga harus makan. Berarti apa? Wajib dia makan di hari tersebut, termasuk di hari-hari Tashriq 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Wa qawlu wa haramtul harama, dan ucapan laki-laki tersebut, dan aku mengharamkan perkara yang haram. Ai i'taqadtuhu haraman wa lam af'alhu. Maksudnya, aku meyakini perkara tersebut sebagai perkara yang haram, dan aku tidak mengerjakannya, tidak melakukannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na'am ay tadkhulul jannata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, iya, maksudnya apa? Engkau akan masuk ke dalam surga. Iya, engkau akan masuk ke dalam surga. Qala al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah. Sedangkan al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah mengatakan, hadar rajulu as-sa'ilu huwa Nu'man bin Qawqal biqafaini maftuhataini. Laki-laki yang bertanya tersebut namanya An-Nu'man bin Qawqal. An-Nu'man bin Qawqal. Qala Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, az-zahiru annahu arada biqawlihi wa haramtul harama amraini. Bahwasanya yang nampak bahwa yang diinginkan dengan ucapan laki-laki tersebut, dan aku mengharamkan perkara yang haram, dua perkara. Makna dari ucapan laki-laki tersebut, dan aku mengharamkan perkara yang haram, ada dua makna, dua hal yang tercakup dalam ucapan tersebut. Dua-duanya harus ada dalam ucapan wa haramtul harama, dan aku mengharamkan perkara yang haram. Ahaduhuma, yang pertamanya, ayya'taqida kaunahu haraman, dia meyakini perkara tersebut sebagai perkara yang haram, adanya keyakinan, bukan sekedar mengucapkan aku mengharamkan perkara yang haram, tetapi di situ ada makna dia meyakini perkara tersebut adalah perkara yang haram. Jadi ucapan wa haramtul harama aku mengharamkan perkara yang haram, ada dua hal padanya, dua perkara. Yang pertama, meyakini bahwa perkara tersebut adalah perkara yang haram. Wasani, perkara yang kedua yang ada pada ucapan tersebut adalah alla yaf'alahu, dia tidak mengerjakannya. Misalkan khamr, dia mengatakan saya mengharamkan khamr, artinya saya meyakini khamr adalah minuman yang haram, benda yang haram, perkara yang haram. Dan yang kedua maknanya, saya tidak akan minum khamr. Dua hal ini ada atau merupakan makna dari ucapan saya mengharamkan khamr. Tentunya kita ketika mengatakan perkara ini haram harus dengan dalil. Dan jelas khamr dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama, khamr adalah benda yang haram, minuman yang haram, jelas dalilnya. Bikhilafi tahlilil halal, berbeda dengan menghalalkan perkara yang halal. Fa'innau yakfi fihi mujarradan i'tiqaduhu halalan, menghalalkan perkara yang halal maka cukup dengan semata-mata meyakini perkara tersebut adalah halal. Misalkan roti, daging kambing, keju, nasi, air sumur, air minum, dan yang lainnya, kita katakan ini halal, cukup dengan meyakini benda-benda tersebut sebagai perkara halal, maka sudah selesai masalah, sudah mencukupi. Terus bagaimana, apakah harus dikerjakan atau tidak? Diberikan pilihan, yakni dibolehkan dikerjakan, boleh juga tidak, tergantung kebutuhan. Yang penting kalau perkara yang halal itu cukup diyakini sebagai perkara yang halal, tidak boleh diyakini sebagai perkara yang haram. Termasuk perkara yang halal adalah seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menikah lagi, misalnya kita yakini halal, tidak boleh dilarang ataupun diharamkan. Kenapa? Allah dan Rasulnya menghalalkan, tidak boleh dikatakan haram, bahaya. Apa yang dibolehkan, apa yang dihalalkan dalam syariat, kita halalkan. Cuma ketika ada orang yang ingin mengerjakannya, kita kasih nasihat, sudah mampu belum, sudah siap segala sesuatunya, nah, kita arahkan, kita bimbing, bukan kita cegah, tapi kita berikan bimbingan bagi orang yang ingin mengerjakan perkara yang halal, yang di situ butuh persiapan seperti nikah lagi atau poligami. Qala sahib al-mufhim, berkata penulis kitab al-mufhim, lam yadhkurin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lissaili fi hadha alhadithi syai'an min atatawu'ati ala jumlati. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidak menyebutkan kepada si penanya sesuatu yang sifatnya amalan-amalan sunnah secara global. Nya disebutkan tentang sholat fardu, puasa Ramadan, menghalalkannya halal, mengharamkannya haram. Tidak disebutkan perkara-perkara yang sunnah. Wa hadza yadullu ala jawazi tarki at-tatawu'ati 'alal jumlati. Hadis ini menunjukkan bolehnya, artinya tidak berdosa, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah secara global. Secara global tidak berdosa atau boleh meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Lakin, akan tetapi, ini yang harus difahami. Man tarakaha walam yaf'al syai'an faqad fawwata ala nafsihi ribhan 'aziman wa thawaban jasiman. Akan tetapi siapa saja yang meninggalkan amalan-amalan sunnah dan dia tidak mengerjakan sesuatu dari amalan-amalan sunnah tersebut, sama sekali tidak mengerjakannya, dia hanya sholat fardu, selesai salam, pergi. Dia hanya puasa Ramadan, tidak puasa sunnah. Dia tidak sholat sunnah, tidak zikir setelah sholat fardu. Maka yang seperti ini sungguh dia telah melewatkan pada dirinya keuntungan yang besar dan pahala yang melimpah. Berarti dia telah menghalangi dirinya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, yang agung, dan pahala yang melimpah. Karena sunnah, amalan sunnah itu pahalanya besar. Di antaranya menambal, menutupi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan amalan yang wajib. Kita semua menyadari, mengakui tidak sempurna dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban. Ada kurang, apakah kurang khusyuk misalkan, dan yang lainnya. Maka ditambal, disempurnakan dengan amalan sunnah. Ini diantara fungsi dari amalan sunnah, menutupi kekurangan dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban. Wa man dawama 'ala tarki syai'in minas sunani kana dzalika naqsan fi dinihi wa qadhan fi adalatihi. Dan siapa saja yang terus-menerus meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, maka hal itu merupakan tanda kurangnya agama dia. Agama dia itu agama yang kurang, kurang agamanya. Dan celaan, cercaan atau kritikan pada keadilan dia. Sehingga banyak ulama yang mengatakan siapa saja yang tidak sholat witir dan terus menerus tidak sholat witir, maka ditolak persaksiannya, menunjukkan dia orang yang tidak baik. Kalau bersaksi ternyata dia terbukti gak pernah sholat witir, maka boleh, sah, sang hakim tidak menerima persaksian orang yang terus-menerus tidak pernah sholat witir atau mengerjakan amalan sunnah seperti sholat witir. Fa'ingkana tarokahu tahawunan wa raghbatan anha, maka siapa saja yang meninggalkan amalan-amalan sunnah karena menggampang-gampangkannya, meremehkannya, dan karena tidak suka dengan amalan sunnah tersebut, kana dzalika fisqan yastahiqu bihi dzamman. Maka dengan perbuatan tersebut, ia menggampang-gampangkan meninggalkan amalan sunnah, bahkan tidak suka mengerjakannya, ini pertanda kalau dia orang yang fasik, bisa menjadi sebab dia mendapatkan julukan fasik atau terjerumus dalam kefasikan yang berhak untuk dicela. Qala ulama'una, berkata ulama kita, law anna ahla baldatin tawatta'u ala tarki sunnatin laqutilu 'alaiha hatta yarji'u. Seandainya suatu penduduk suatu negeri, suatu daerah, suatu kampung, suatu desa misalkan, semuanya sepakat berlomba-lomba bahu-membahu, dukung-mendukung antara satu dengan yang lainnya untuk meninggalkan amalan sunnah. Jadi semuanya gak ada yang mengerjakan witir, saling mendukung. Yang satu gak witir, yang kedua gak witir, sampai satu kampung tidak pernah witir misalkan. Mereka kondisinya seperti sepakat atau saling membahu, bahu-membahu untuk meninggalkan perkara yang sunnah. Maka mereka berhak untuk diperangi atas perbuatannya meninggalkan amalan sunnah tersebut, sampai mereka kembali mau mengerjakan amalan sunnah. Tentu yang meranginya adalah penguasa. Caranya diingatkan, diarahkan mereka untuk mengerjakan amalan sunnah tersebut. Kalau tidak, ya berhak untuk diperangi sampai mengerjakannya. Raka rekana sadar sahabati radhiyallahu anhum wa man ba'dahum yuthabiruna ala fi'li sunani wal fadaili muthabaratahum ala al faraidi walam yakunu yufarriquna bainahuma bainahuma fi ihtinami thawabiha. Dan sungguh generasi yang pertama, generasi pertama umat ini, para sahabat dan orang-orang setelah mereka, tabi'in dan tabi'ut-tabi'in, mereka itu tekun dan terus-menerus mengerjakan perkara-perkara yang sunnah dan perkara-perkara yang afdol, yang utama. Sebagaimana tekunnya mereka, sabarnya mereka, terus-menerusnya mereka mengerjakan perkara-perkara yang fardu, yang wajib. Ini keadaan para salaf. Mereka dan mereka tidak membedakan antara keduanya, antara perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah, dalam meraih besarnya pahala amalan-amalan tersebut. Mereka tidak membedakannya, selama itu adalah amalan yang diperintahkan atau dianjurkan dalam syariat, mereka mengerjakannya. Sehingga para sahabat ketika diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulnya, mereka gak bertanya ini wajib atau sunnah. Selama diperintahkan, segera dikerjakan. Mereka baru bertanya apakah ini wajib atau sunnah ketika mereka terpaksa meninggalkannya karena suatu kondisi, misalkan tertidur atau lupa atau karena kesibukan terus tidak mengerjakan perkara yang sunnah. Maka baru bertanya, ini bagaimana ya wahai Rasul, wahai Nabi, wajib atau tidak ini saya meninggalkannya, baru bertanya. Tetapi ketika tidak ada kondisi seperti itu, di saat diperintahkan dengan suatu amalan, maka mereka tidak menanyakannya wajib atau sunnah, mereka langsung mengerjakannya dengan penuh semangat. Berbeda dengan orang yang ada di zaman sekarang. Ya tidak masalah kita mengetahui hukum ini wajib, ini sunnah, untuk lebih mengutamakan yang wajib ketika tidak bisa dikerjakan dua-duanya. Itu diantara manfaat mengetahui perkara yang wajib saat terbentur. Kita dahulukan yang wajib, baru kalau ada kesempatan kita kerjakannya sunnah, ketika kedua-duanya tidak bisa dikerjakan berbarengan. Itu manfaat mengetahui hukum wajib dan hukum yang sunnah. Selama tidak terjadi bentrok, maka tidak masalah ketika tidak mengetahui hukum suatu perintah. Di saat ada perintah untuk mengerjakan suatu amalan, kita semangat mengerjakannya. Mengerjakannya. Awtiru ahlal Quran, ya ahlal Quran, salatlah witir wahai ahli Al-Quran. Secara letter lex ataupun secara zahirnya, hadis ini mengatakan atau menyuruh perintah untuk salat witir. Maka para sahabat semangat untuk mengerjakannya. Tidak bertanya wajib atau tidak. Kecuali kalau Nabi yang menjelaskannya. Kalau suatu perintah itu hanya sunnah, baru mereka tahu, oh ini anjuran. Selama Nabi tidak menjelaskan ini wajib atau sunnah, dan Nabi memerintahkan secara umum, kerjakan amalan ini, kerjakan amalan itu, mereka mengerjakan. Wa innama ihtaja a'immatul fuqaha'i ala dhikri al-farqi lima yatarattabu alaihi min wujubil i'adati. Hanyalah para ahli fiqih, mereka butuh untuk menyebutkan perbedaan mana yang wajib dan mana yang sunnah, karena untuk mengetahui atau berkaitan dengan konsekuensi dari amalan tersebut. Ketika hukumnya wajib, maka di saat dia tidak benar mengerjakannya atau ada perkara yang membatalkannya, maka wajib diulangi. Karena apa? Hukumnya wajib. Tetapi kalau hukumnya sunnah, dia batal misalkan sholat sunnah, ya tidak wajib untuk mengulanginya. Tapi kalau hukumnya wajib, ya ketika batal harus diulangi. Nah ini untuk mengetahui atau menjelaskan tentang mana yang harus diulangi, maka perlu dijelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah. Wa tarkiha wa khawfil iqabi ala tarki wa nafyihi in hasala tarkun biwajhim ma. Dan juga karena perkara yang wajib, tentunya ketika dia meninggalkannya harus ada rasa takut adanya hukuman, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama taraka an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tanbihahu ala sunani wal fadaili tashilan wa taysiran liqurbi ahdihi bil islami. Hanyalah Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjelaskan, tidak memberikan peringatan agar mengerjakan, semangat mengerjakan perkara yang sunnah dan utama. Itu alasannya karena untuk memberikan kemudahan kepada para sahabatnya, karena dekatnya mereka kepada agama Islam, karena mereka baru masuk Islam, baru-baru masuk Islam, terutama kepada mereka para sahabat yang baru-baru masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran. Maka untuk memudahkan mereka, Nabi hanya menjelaskan yang wajib-wajib saja. Sholat fardu kerjakan, puasa Ramadan kerjakan, yang lain yang sunnah tidak. Bukan gak perlu, bertahap jelaskan. Nabi hanya menjelaskan yang wajib-wajib saja untuk memudahkan mereka yang baru masuk Islam. Li'alla yakuna al-iktharu min dhalika tanfiran lahu, agar yang sampai ketika memperbanyak penjelasan tentang amalan dalam Islam, sunah-sunahnya dijelaskan semuanya, dikhawatirkan ini akan membuat mereka lari dari Islam. Waduh, ternyata Islam itu banyak sekali yang harus dikerjakan, harus sholat witir, tahajud, harus puasa sunnah, harus ini dan itu. Khawatir hal ini akan membuat mereka yang baru masuk Islam lari darinya, sehingga Nabi hanya menjelaskan yang wajib-wajib saja. Ini bagi yang baru-baru masuk Islam atau baru-baru mengenal sunnah mungkin zaman kitanya. Maka jelaskan yang paling pentingnya dulu, yang wajib. Ketika mereka sudah faham, sudah semangat, baru dijelaskan yang sunnah. Wa ilma annahu idza tamakkana fil islami wa syaraha Allah sadrahu raghiba fi ma raghiba fihi ghairuhu. Dan Nabi mengetahui bahwasanya apabila seorang hamba setelah dia masuk Islam, terus semakin lama dia mengenal Islam, maka apabila dia sudah kokoh pengetahuannya tentang Islam, dan Allah sudah melapangkan dadanya karena dia sudah lama sudah terus sedikit-sedikit belajar tentang Islam, akhirnya apa? Mantap tentang Islam, paham tentang Islam, dan Allah lapangkan dadanya sehingga akhirnya dia pun semangat, senang dan mencintai amalan sunnah yang dicintai oleh orang lain yang sudah dulu masuk Islam, sudah lama masuk Islam. Auli alla ya'taqida anna sunana wa tatawu'ati wajibatun fatarakahu lidzalika. Atau Nabi tidak menjelaskan perkara-perkara yang sunnah agar seseorang, terutama yang baru masuk Islam, tidak meyakini kalau sunnah-sunnah tersebut, perkara-perkara yang sunnah tersebut wajib, sehingga dia meninggalkannya. Ini alasan yang kedua mengapa Nabi hanya menjelaskan yang wajib-wajib saja. Wa kadzalika fil haditsi al akhir anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil salati fa akhbara annaha khamsun. Demikian pula dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang salat, maka Nabi menjelaskan, memberitahukan kepadanya bahwa salat yang wajib itu hanya 5 waktu. Faqala hal alayya ghairuha, maka yang bertanya tadi bertanya lagi, wahai Nabi, apakah ada kewajiban yang lain atasku selain salat 5 waktu tersebut? Qala la illa an tatawwa, tidak ada, kata Nabi, kecuali kalau engkau ingin mengerjakan salat yang sunnah tatawwa tambahan. Thumma salahu anis shaumi wal haji wasyara'i' fajabahu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Nabi tentang puasa, haji dan syariat yang lainnya. Maka Nabi pun menjawabnya, yakni menjelaskan yang wajib-wajibnya saja. Tsumma qala fi akhiri dzalika. Kemudian orang tersebut di akhir hadis mengatakan, wallahi demi Allah, la azidu ala hadza wala anqusu minhu, demi Allah aku tidak akan menambahi dari amalan-amalan ini dan aku tidak akan menguranginya, yakni hanya akan mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, tetapi maksimal dia akan berusaha untuk sempurna mengerjakan yang wajib-wajib tersebut, tidak ditambahi dengan yang sunnah dan tidak dikurangi dengan mengurangi apa rukunnya atau kewajibannya, berusaha untuk sempurna dan maksimal mengerjakan yang wajib-wajib tersebut. Faqala, maka Nabi setelah mendengar dia bersumpah seperti itu, Nabi memberikan komentar atau menjelaskan, aflaha in shadaqa, dia beruntung kalau jujur benar dalam ucapannya, dia komitmen dengan perkara-perkara yang wajib saja dan berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya walaupun tidak menambahi dengan yang sunnah-sunnah. Kalau dia benar jujur dalam ucapannya, aflaha, dia kan beruntung. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai di dalam kitab Al-Kubra dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i. Fa fi riwayatin, dalam satu riwayat disebutkan, intamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Kalau dia berpegang teguh dengan perkara yang diperintahkan kepadanya, yakni dengan perkara-perkara yang wajib, dia berpegang teguh dengannya, maka niscaya dia akan masuk dalam surga. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Wa hadza yusamma bimuhafazatihi ala faraidihi wa iqamatiha wal ityani biha fi awqatiha min ghairi ikhlalin biha falahan kathiral falah wan najah. Ini disebut dengan menjaga apa-apa yang telah diwajibkan kepadanya dan mengerjakannya, menunaikannya pada waktu-waktunya tanpa adanya kekurangan sedikit pun, disebut dengan falah, banyaknya al-falah, keberuntungan. wan najah dan kesuksesan, keberhasilan. Walaitana waqafna kadzalika wa man ata bil fara'idi wa atba'aha an nawafil kana aktsara falahan minhu. Dan tentunya demikian pula siapa saja yang mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan dia mengiringinya, menambahinya dengan perkara-perkara yang sunnah, nawafil, niscaya dia akan lebih banyak keberuntungannya. Wa inama syuri'at litatmimi al-fara'id. Dan hanyalah perkara-perkara yang sunnah itu disyariatkan tujuannya untuk menyempurnakan pelaksanaan perkara-perkara yang wajib. Fahal sa'ilu walladhi qablahu innama tarakaha tarakahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tashilan alaihima ila an tansyariha suduruhuma bil fahmi anhu wal hirsi ala tahsili al-mandubati fayashula alaihima. Orang yang bertanya ini dan yang sebelumnya, Nabi alaihissalatu wassalam sengaja tidak menjelaskan kepada mereka perkara-perkara yang sunnah untuk apa? Memudahkan atas keduanya, biar mereka semangat. Sudah, jelaskan yang wajib-wajib dulu, biar apa? Mudah, biar mereka mudah mengerjakannya, sampai nantinya dada-dada keduanya lapang setelah terbiasa dengan perkara-perkara yang wajib. Kalau terus menerus mengerjakannya dan lapang dada, dan lapang dadanya, tentu dia akan butuh untuk tambahan. Apalagi setelah sholat fardu ini akan minta tambahan. Setelah dadanya lapang, dia setelah dadanya lapang dengan pemahaman bahwasanya butuhnya amalan sunnah, berjalannya waktu dia belajar, tentunya dia akan paham pentingnya amalan sunnah, dan dia akan muncul semangat untuk mengerjakan yang sunnah, yang fungsinya menambal, menyempurnakan perkara yang wajib, sehingga dia pun berusaha dan semangat untuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, sehingga akhirnya mudah bagi keduanya. Ya, ini perlunya proses. Kalau langsung diterangkan semuanya akan memberatkan. Terangkan yang penting dulu, yang paling penting, yang wajib. Nanti insya Allah kalau mereka istiqomah dengan perkara yang wajib, Allah akan lapangkan dadanya sehingga mereka akan mudah dan bahkan minta untuk tambahan amalan. Disitulah kita terangkan, kita jelaskan perkara yang sunnah atau yang utama. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala ara'aita ma'na akhbirni. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, dia mengatakan ara'aita, yakni akhbirni, beritahukan kepadaku. Ara'aita idza shalaitu al-maktubat, apa pendapatmu wahai Rasul apabila aku mengerjakan sholat-sholat yang al-maktubat, yakni makna al-fara'id, sholat-sholat yang fardu, wahia al-fara'idu al-khamsu wal-jum'atu, yaitu sholat fardu yang lima waktu dan juga sholat jum'at tentunya. Wa sumtu ramadana wa huwa asyahru alladhi baina sya'bana wa syawal, dan aku puasa ramadhan, yang dipuasa di bulan antara sya'ban dan syawal, yang ramadhan. Wa ahlaltu al-halala, dan aku menghalalkan yang halal, ay fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku mengerjakannya dengan meyakini halalnya perkara tersebut. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkannya haram, ay ijtanabtuhu mu'taqidan tahrimahu, aku meninggalkannya dengan keyakinan haramnya perkara tersebut, aku mengharamkannya. Walam azid ala dhalika, dan aku tidak menambahi di atas itu. Adkhulul jannata, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Qala na'am, kata Nabi, iya. Rawahu Muslim. Fi hadha hadithi sa'alu yas'alu ar-rasulu ar-rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza shalla al-maktubat wa shoma ramadan wa ahalla al-halal wa harama al-haram wa lam yajid 'ala dhalika shay'an hal yadkhulul jannata qala na'am. Dalam hadis ini laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam apabila dia salat fardu yang 5 waktu dan puasa Ramadan dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak menambahi sedikit pun di atas semuanya itu, apakah dia akan masuk surga? Kata Nabi, iya, akan masuk surga. Dalam hadis ini Nabi alaihissalatu wassalam tidak menyebutkan zakat, tidak pula haji, maka bisa jadi inna dzalika dakhilun fi qawlihi wa haramtu al-haram. Maka bisa jadi hal itu, masalah zakat dan haji, masuk dalam ucapan laki-laki tersebut, dan aku mengharamkan yang haram. Li'anna tarkal haji haramun wa tarkaz zakati haram. Dikarenakan meninggalkan haji perkara yang haram dan meninggalkan zakat perkara yang haram. Wa yumkin ayyuqal, bisa juga dikatakan bahwasanya berkaitan dengan haji, maka bisa jadi hadis ini adanya sebelum diwajibkannya haji. Adapun berkaitan dengan zakat, maka bisa jadi Nabi alaihissalatu wassalam mengetahui bahwa orang ini fakir, miskin, laisa min ahli zakah, bukan termasuk orang yang wajib zakat. Fa khatabahu ala qadri halihi, maka Nabi berbicara kepadanya sesuai dengan kondisinya. Itu beberapa kemungkinan tentang mengapa tidak disebutkan zakat ataupun haji. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kita jumpan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.